Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebagaimana yang telah berlangsung dari kajian-kajian kita dan telah kita buka dan mukaddimahi dengan berbagai macam mukaddimah dalam poin-poin penting terkait dengan nasihat para ulama Rabbani, nasihat para warasatul anbiya bagi putra putri dakwah salafiyah sunniyah. Sebagaimana nasihat itu merupakan bagian dari agama, bahkan agama itu sendiri, maka siapapun yang memikul amanat untuk memberikan nasihat, maka dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga yang mendengarkan wejangan dan nasihat, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi an-nasi wal-mansuh, yang memberikan nasihat dan juga yang menerima nasihat, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak hal yang harus dipenuhi. Tentunya pertama kali adalah keikhlasan kita dalam beribadah tersebut semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jal, mengharapkan nilai dan imbalan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita berada dalam kondisi orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk mendengarkan wejangan para ulama warasatul anbiya terhadap putra putrinya ahlus sunnati wal jamaah. Saya memulai ma'asyara al-ikhwah wal-akhwat dari nasihat seorang al-imam di dalam dakwah ini, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, seorang alim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun birijali, tentang rijal-rijal hadith, seorang yang zahid, zuhud hidupnya, barakallahu fikum, syuja', seorang yang punya keberanian menyuarakan kebenaran dan berhadapan dengan musuh-musuh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak gentar dan tidak takut celaan dan caci makian orang-orang yang mencela beliau rahimahullahu taala. Wala nuzakki ahadan amama Allah wallahu hasibuh. Dan ini tentu pujian, barakallahu fikum, terhadap beliau rahimahullahu taala sebagai seorang alim min ulama'i sunnah, bahkan empat imam, imam dunia di masa beliau, salah satu di antaranya adalah Imam Muqbil rahimahullahu taala. Tiga yang lain adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah, Imam Al-Albani rahimahullah, wal Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Termasuk dari titipan untaian nasihat beliau tertuang, barakallahu fikum, di dalam risalah beliau atau kitab beliau, Gharatul Ashritah. Nasihat beliau kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau berpesan rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fi hadzal waqtil asib alladhi tata'amar fihi quwa syarr kulluha ala ibadati ahli sunnati wa da'watihim. Di waktu yang penuh dengan kritis ini, yang semua kekuatan kejahatan berkonsentrasi untuk melumatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan dakwah mereka, kenapa? Dikarenakan al-wahidah allati tuwajihu syarra wa tudhiduhu ala basirati. Karena merekalah dakwah sunnah, dakwah athariyah, satu-satunya yang tampil menghadang, menghadapi kejahatan besar yang menimpa umatnya Rasul alaihissalatu wassalam, tentunya satu-satunya yang tampil untuk kemudian bergulat dan melumatkan itu semua di atas basirah, yaitu ilmu. Sehingga atas dasar ini wajar kalau menjadi sasaran semua orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla. Karena da'watus sunnah wa da'watus salafiyah yang menerangkan kepada umat akan kejahatan besar yang dilakukan, yang banyak mengatasnamakan Islam, padahal mereka punya kepentingan-kepentingan tersendiri dari umat ini rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kecuali dunia yang akan diperolehnya dari umat ini, barakallahu fikum, karena dia satu-satunya yang menghadapi semua kejahatan itu di atas ilmu, maka sasaran amukan kejahatan dan juga para pengusungnya terarah kepada dakwatus sunnah wa dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, ataqaddamu binasihati al-thaniyah liikhwani ahli sunnati faansahuhum biumurin. Saya akan sodorkan nasihat saya yang kedua ini buat saudara-saudara saya ahlu sunnati wal jamaah. Saya nasihatkan mereka biumurin, dengan perkara-perkara penting, nasihat-nasihat. Yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu lillahi. Nasihat beliau yang pertama adalah mengikhlaskan niat, tujuan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Beliau kemudian menukilkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ad-din, agama. Ini nasihat beliau yang pertama, menitip pesan kepada putra-putrinya ahlus sunnati wal jamaah, putra-putri dakwah ini, agar benar-benar menjaga keikhlasannya, barakallahu fikum. Kita semuanya memahami tentang rahasia keikhlasan di saat kemudian berjalan pada jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, yang ditempuh oleh warasatul anbiya. Insyaallah sudah tergambar akan kedudukan, akan nilai dari keikhlasan, barakallahu fikum. Para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla yang kita semuanya membaca di dalam Al-Quran, kisah perjalanan hidup yang berat, penuh dengan tantangan, di saat kemudian meniti jalan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tantangan berat dan besar itu, dasar mereka memikul semuanya, sehingga muncul keberanian di dalam memikulnya. Punya kesiapan untuk menghadapi risiko dalam memikul amanah tersebut. Dan juga, barakallahu fikum, sabar di saat datang bertubi-tubi ujian menghempas peraduan hidup mereka. Bahkan sampai kemudian semuanya mereka serahkan hasil perjuangan yang mereka lakukan dengan mengerahkan segala kemampuan, semuanya berpondasi pada keikhlasan, barakallahu fikum. Ma uridu minkum min ajrin. Saya tidak mengharapkan dari kalian imbalan, kata para nabi dan rasul kepada kaumnya. Yang mereka harapkan adalah imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Ini adalah dasar sekaligus pondasi dan intisari dakwah para nabi dan rasul, menyelamatkan agar semua hak-hak yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan pengamalan tuntunan-tuntunan agama diperuntukkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, di samping ini menjadi dasar perjuangan para nabi dan rasul, sekaligus menjadi sebuah kekuatan untuk kemudian menghadang keinginan-keinginan jahat dan buruk, iblis dan bala tentaranya, untuk merusak perjuangan, merusak ketaatan dan ibadah seseorang hamba. Maka ini adalah kekuatan rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan tersebut. Apabila ini sudah ternodai, akan berpengaruh terhadap ketaatan yang dia lakukan dan kerjakan, sekaligus mempengaruhi kekuatan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Seseorang itu kuat karena pertolongan dari Allah. Pertolongan itu datang karena ketaatan yang kita buka di dalam hidup. Ketaatan itu akan punya hasil dan nilai, bisa dibangun di atas barakallahu fikum keikhlasan karena Allahu Azza wa Jalla. Dan ketaatan yang terbangun di atas keikhlasan itu menjadi senjata dan kekuatan. Oleh karena itu barakallahu fikum, syayatin mengatakan di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hamba engkau yang mukhlasin, yang benar-benar ikhlas. Dia mengakui kelemahan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi orang yang satu ini, orang yang tulus dan ikhlas di dalam beramal dan berbuat. Oleh karena itu, intisari kekuatan inilah yang disasar pertama kali oleh perampok-perampok ketaatan itu, oleh para penjahat-penjahat ketaatan itu, yang dia telah dikutuk, yang dia telah diusir oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang hina dan rendah hidupnya. Ini yang disasar pertama kali barakallahu fikum, merusak keikhlasannya, menodai keikhlasannya, bahkan sampai kemudian berusaha untuk mencabutnya. Jangan ada kekuatan ini pada seseorang di saat dia beramal. Ikhwani dan akhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terkadang datang dari tempat yang jauh, menempuh waktu, mengorbankan tenaga dan pikiran, mengorbankan harta benda untuk kemudian menghadiri sebuah ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga menjadi sasaran yang empuk barakallahu fikum. Seseorang yang duduk mengajar, menyampaikan dakwatu ilallah Azza wa Jalla, para guru, mudarris dan mudarrisah, murabbi dan murabbiah, muallim dan muallimah, alim wal ulama, tidak ada satu pun mereka yang bebas dari pantauan sang lawan yang akan merusak dasar dan fondasi perjuangan mereka di dalam al-Islam dan di dalam dakwah ini. Merusak fondasi amal soleh itu, yaitu keikhlasan. Di manakah dia keikhlasan itu? Apakah dia adalah barakallahu fikum cat lisan kita dan lidah kita? atau itu adalah amalan sekerat daging dan segumpal darah. Yang kedua tempatnya, keikhlasan itu ada pada segerat daging dan segumpal darah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah pada jasad manusia itu ada sekerat daging, segumpal darah, yang bila sekerat daging ini baik akan menjadi barometer kebaikan seluruh organ tubuh. Dan bila rusak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan menentukan kerusakan seluruh organ tubuh. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa sekerat daging itu yang disebut dengan al-qalbu. Kata-kata al-qalb, bila kita cari terjemahannya, kita akan bertemu dan berjumpa dengan sebuah sifat yang gampang terbalik dan terbolak. Cepat terbalik dan terbolaknya. Barakallahu fikum. Maka inilah yang disebut dengan amirul jasadi, pimpinan seluruh jasad. Semua organ tubuh kita terkait, kemudian tergantung dengannya. Bila baik, semua informasi-informasi, perintah-perintah yang akan dilakukan oleh organ tubuh, barakallahu fikum, tergantung darinya. Perintah baik, organ tubuh akan siap untuk menjadi budak dalam kebaikan. Namun bila jahat dan buruk, segumpal daging tersebut akan buruk pula muncul dari organ tubuh. Barakallahu fikum. Amir menjadi pimpinan seluruh jasad. Kalau begitu, menjadi pimpinan seluruh jasad menjadi sasaran yang paling pertama dan utama dalam pengerusakan makhluk yang rusak. Dia yang akan menjadi sasarannya. Karena kalau dia sudah berhasil merusak sekerat daging dan segumpal darah tersebut, gampang untuk kemudian menjurus kerusakan terhadap organ-organ tubuh kita. Keikhlasan itu di sana tempatnya. Di sekerat daging itu, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian dirinya, kita pun terkadang sadar atau terkadang tidak sadar kalau ternyata gerakan sekerat daging ini bertentangan dengan kemauan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka di saat kemudian mampu seseorang muslim dan muslimah mewujudkan hal ini dalam sebuah ketaatan, akan menentukan pertama kali ketaatan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, akan menentukan ketaatan itu akan bernilai berlipat-lipat. Bukankah seseorang muslim dengan saudaranya muslim sama-sama melaksanakan ketaatan, Sama perjuangannya, pengorbanannya sama, tetapi belum tentu nilainya sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan, yang memisahkan bukan karena gerak-geri organ tubuhnya itu, tetapi yang tertancap dan yang tertanam pada sekerat daging tersebut. Sebuah ibadah butuh keikhlasan. Sebuah ibadah butuh ketakutan, khauf. Sebuah ibadah butuh ar-raja, harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah ibadah butuh kesabaran. Sebuah ibadah butuh kekhusyuan. Sebuah ibadah butuh tawakal. Semuanya ini adalah amalan-amalan hati yang akan menjadi jurang pemisah dalam hal peringkat nilai ketaatan yang dikerjakan oleh setiap hamba. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang bercerita tentang tiga orang yang tersekap di dalam gua. Barakallahu fikum. Mari kita melihat bagaimana kedudukan ikhlas dalam sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla akan bisa menjadi kekuatan dalam diri seseorang dan bisa menjadi kekuatan di depan mata. Bagaimana itu? Barakallahu fikum. Ketiga orang ini masuk ke dalam gua ingin berteduh. Qaddarallah, Allah Azza wa Jalla jatuhkan batu, terjatuh batu, lalu kemudian menutup pintu gua. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga orang tidak mampu kemudian mendorong batu. Kita bisa gambarkan bagaimana besar batunya. Barakallahu fikum. Namun pelajaran yang sangat berharga, karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dirundung oleh keputusasaan di dalam hidup. Dalam kondisi terhimpit dan terjepit hidupnya, kalau orang sudah pasrah, mati ya mati. Namun mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak kemudian menyerah begitu saja. Dia tahu semuanya perjalanan hidup dalam pengaturan yang maha kuasa. Dia mencoba kemudian untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah ujian besar yang di dalamnya gambaran kemanusiaan akan mati. Dia mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah dengan ketaatan yang mereka telah kerjakan. Dia mencoba menjadikan itu sebagai penyambung antara kondisi yang mereka alami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu terkait dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa itu aku lakukan semata-mata untuk mencari wajah engkau, bukakanlah pintu. Kalimat yang sangat penting untuk kita renungi. Bahwa apa yang dia telah lakukan dari kebaikan, apa yang telah wujudkan dari ketaatan dalam bentuk kebaktian dia kepada kedua orang tua, semata-mata yang dicari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla, nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta menjadikan ini sebagai kekuatan pada dirinya untuk menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla, meminta bantuannya, meminta barakallahu fikum pertolongannya. Lalu kemudian bergeserlah gua tersebut. Afwan, bergeserlah batu tersebut. Muncul dalam realita kekuatan ketaatan yang dilakukan ternyata berpengaruh, barakallahu fikum. Tergeser batu besar yang menutup pintu gua, tapi belum bisa mereka keluar darinya. Yang satu mencoba untuk mengetuk pintu bantuan Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya melalui ketaatan yang sudah dilakukannya, yaitu berbentuk dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata di saat seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah dia mengutarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia jujur dalam pengakuannya di hadapan Allah kalau dia meninggalkannya itu karena Allah, meminta setelah kekuatan yang muncul dari dirinya untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketulusan dan keikhlasan serta kejujurannya memiliki dampak yang sangat baik. Tergeser kembali batu besar yang menutupi pintu gua. Mereka juga belum bisa keluar. Yang ketiga, mencoba untuk kemudian mengadukan dan mengajukan sebuah ketaatan yang sudah dilaksanakan, yang sudah dikerjakan, terkait dengan dia punya pegawai. Di antara pegawainya itu ada yang meninggalkan upahnya, lalu oleh dia dikembangkan, berkembang menjadi satu lembah onta, satu lembah barakallahu fikum sapi, satu lembah kambing, dengan para pegawai-pegawainya. Suatu ketika datang untuk mengambil upah yang dulu ditinggalkan. Setelah diberitahu bahwa ini dia upah engkau, maka dia segera menggiringnya, dan tidak ada satu pun yang ditinggalkan, padahal dia punya hak yang banyak di situ. Namun dia tidak menuntut, dia biarkan, dia lepaskan semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, dan dia jujur di dalam melakukannya. Lalu kemudian dia menjadikan sebuah kekuatan di dalam hidup untuk menghubungkan dirinya mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, turunlah bantuan dan pertolongan dari Allah yang mereka lihat dengan kasat mata, tergeser batu, lalu kemudian mereka bisa keluar. Faya ma'syarul muslimin dan muslimat, pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana persaudaraan yang sangat berharga di dalam membangun ketaatan, barakallahu fikum, yang semuanya terbangun di atas ketulusan dan keikhlasan, saling bahu membahu ketaatan, saling tolong, saling kuat menguatkan, sampai ketiga dengan amalan yang berbeda-beda, di saat kemudian diterima karena dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan, amalan yang berbeda dilakukan oleh tiga orang ini menjadi satu kekuatan yang handal, menggeser batu, sampai kemudian mereka bisa keluar semuanya dan menjadi orang yang selamat, barakallahu fikum. Nilai sebuah keikhlasan dalam ketaatan, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, putra-putri dakwah ini harus selalu melakukan koreksian terhadap yang satu ini sebagai dasar dia beramal, kemudian menjadi motor penggerak untuk dia beramal. Setelah itu, hasil amal yang dia lakukan akan ditabungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sebagai pengundang di dalam hidup, bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Namun perlu diingat, kapan saja rusak yang satu ini, kita tidak punya kekuatan. Kekuatan jahat akan datang bertamu dan akan berusaha untuk menguasai kita, barakallahu fikum. Kalau sudah tidak punya kekuatan, maka orang-orang jahat pun akan berkuasa dalam perjalanan kita, barakallahu fikum. Sehingga di saat kita menjumpai dan menemukan tiba-tiba ada seorang terjatuh, tersungkur, semakin menjauh, bahkan sampai keluar dari jalur yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka tahu kita jawabannya. Ini dia, barakallahu fikum, dasar kelemahan itu. Dimanapun kita berada, di masa apapun kita hidup, kita akan bertemu, maaf-maaf mungkin akan menimpa diri kita. Kalau kekuatan ini sudah rapuh, maka akan datang kekuatan jahat. Mungkin lewat teman kita, mungkin lewat guru kita yang sudah lebih dahulu menyimpang, kemudian dia mampu menguasai kita. Ingat, kekuatan ini sesungguhnya yang harus dikoreksi. Untuk apa? Wahai putra-putri dakwah ini, mengikuti dakwatullah Azza wa Jalla. Kalau engkau menginginkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, jagalah ini. Lindungilah dia. Karena akan datang ujian-ujian besar menghampiri engkau. Jikalau engkau seseorang pelajar atau engkau seseorang alim, mungkin akan tertutup ujian syubhat datang. Akan datang dengan menawarkan ujian syahwat. Akan datang menggerus keikhlasan kita, menggerus, barakallahu fikum, ketulusan kita dengan tawaran-tawaran duniawi, barakallahu fikum. Anda mau diangkat menjadi mudir tawarannya, Anda mau digaji sekian, Anda mau disiapkan rumah, Anda mau disiapkan akhwat, wah berbagai macam tawaran-tawaran. Karena dia tahu, karena engkau adalah orang yang belajar, engkau punya guru-guru yang mengajarkan bagaimana membantah syubhat-syubhat yang datang, maka dia akan datang melalui jalur yang satu ini. Memancing barakallahu fikum. Kecenderungan kita terhadap dunia, adakah, masihkah membekas? Lalu inilah yang mengobrak-abrik kekuatan tadi. Kalau kita terpancing sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit, lama-lama menjadi bukit dan menggunung barakallahu fikum. Hancur lebur keikhlasan di hadapan tawaran-tawaran duniawi ini. Meninggalkan apa yang dulu dia pegangi. Mengingkari apa yang dulu dia ilmui. Dan menjadikan ilmu apa yang dulu dia ingkari. Kenapa dan kapan? Di saat yang satu ini tergerus dan ternodai, rapuh barakallahu fikum, kita enggak punya kekuatan rahimani wa rahimakumullah. Jangan heran kalau tadi orang yang paling dekat dengan dia, banyak mengingatkan dia, banyak menasihatkan dia, menjadi orang yang paling dibencinya di dalam hidup. Kalau kemarin dia bisa mengatakan jazakallahu khair ala nasihatik, atas nasihat engkau, atas tegurannya, atas ini jazakallahu khair. Tapi di saat kemudian ketulusan dan keikhlasan itu rapuh, dia akan menyiapkan berbagai langkah untuk kemudian menyerang, membuktikan dan mewujudkan kebenciannya barakallahu fikum terhadap yang banyak mengingatkan dan menasihati dia. Di balik barakallahu fikum, berarti rusaknya keikhlasan itu adalah sangat-sangat besar bahayanya. Makanya disinilah letak nilai. Di saat kita diingatkan dan dinasihatkan oleh para ulama kita dalam kondisi tenang dan tenteram, mereka masih terus mengingatkan keikhlasan. Dalam kondisi kita mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup, pertama kali yang mereka ingatkan juga menjaga ketulusan dan keikhlasan barakallahu fikum. Karena ini menjadi intisari ma'asyiral ikhwan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Fa inna kamalal 'abdi fi ikhlasihi lillah raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin." Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, sesungguhnya kesempurnaan hamba ini ada dalam keikhlasan dia kepada Allah azza wa jalla. Fa inna kamalal 'abdi fi ikhlasihi lillah raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi. Keikhlasan hamba kepada Allah azza wa jalla, harapannya, rasa takutnya dan ketergantungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dari awal sampai kemudian ucapan ini, berarti keikhlasan itu adalah perkara besar. Oleh karena itu, besar nilainya. Karena itu pula, besar perlawanannya barakallahu fikum. Kita harus melatih. Kita harus selalu melakukan koreksian, mentajdid, memperbaharuinya. Sebagaimana kita memperbaharui keimanan kita, Di saat itu kita, di saat itu juga kita harus memperbaharui keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Kata beliau bahwa kesempurnaan hamba itu ada pada keikhlasan dia lillahi, untuk Allah Azza wa Jalla. Harapannya, rasa takutnya, dan keterkaitannya di dalam hidup, dan bukan kepada makhlukin, kepada makhluk-makhluk. Oleh karena itu wasiat al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa'alaihi an yas'a fi tahqiqi hadzal kamal wa ya'mala kulla sababin yuwassiluhu ila dzalika hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqqil makhluqin. Kata beliau, maka hendaklah dia berusaha, hendaklah dia berupaya untuk bisa mewujudkan kesempurnaan ini, kata beliau. Yang kedua, hendaklah dia melakukan segala sebab yang akan menyampaikan dia kepada hal itu atau kepada kesempurnaan itu, sehingga dia menjadi abdan lillahi haqqa, menjadi hamba yang benar-benar milik Allah Azza wa Jal, dan menjadi hamba yang merdeka dari perbudakan makhluk. Barakallahu fikum. Manusia kan punya keinginan. Yang namanya punya keinginan mesti ada kaitannya juga dengan orang lain. Dia punya keinginan, akan dituangkan keinginannya ini kepada seorang, mungkin dia adalah muallim, muallimah, mudarris dan mudarrisah, atau dia seorang alim, dia tuangkan. Barakallahu fikum. Nah, ini datangnya dari makhluk. Terkadang keinginan itu tidak sesuai dan sejalan dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Tidak sejalan dengan kemauan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tersebut mengambil, menangkap keinginan yang mungkin dalam hitungan-hitungan dia ini menguntungkan duniawinya. Barakallahu fikum. Dia akan mencoba untuk kemudian mewujudkannya. Berarti kan sudah diperbudak oleh makhluk. Barakallahu fikum. Nah, di saat seseorang menjaga keikhlasannya, terus berupaya menjaganya, memeliharanya, maka dia lolos dan lepas. Dia tetap menjadi orang yang merdeka dari perbudakan makhluk. Keikhlasan itu akan membawa dia ke arah demikian. Maka oleh karena itu, ma'asyira al-muslimina was-muslimat, nasihat al-imam as-sa'di rahimahullah, kita harus berupaya untuk mewujudkannya di dalam hidup. Kita menempuh jalan-jalan yang akan bisa menyampaikan kepada kesempurnaan ini. Kalau seseorang hamba menjadi benar-benar miliknya Allah Azza wa Jalla, dan menjadi hurran, merdeka dari perbudakan makhluk, ini jawabannya. Wujudkan barakallahu fikum keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu sekali lagi, nasihat ini sungguh sangat-sangat berharga bagi putra-putri dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana para pendahulu kita memerangi dirinya atau memerangi keinginan-keinginan yang akan menodai keikhlasan itu terlalu banyak. Barakallahu fikum. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad fi Tabaqatihi dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, annahu kana idza khataba 'ala al-mimbari fa khafa 'ala nafsihi al-'ujub qata'ahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apabila beliau berkhutbah di atas mimbar lalu kemudian khawatir dan takut atas dirinya sifat 'ujub, qata'ahu, dia memutuskan khutbahnya. Ini satu. Wa idza kataba kitaban fa khafa fihi al-'ujub mazzaqahu. Maka di saat dia menulis tulisan lalu takut pada dirinya 'ujub dengan tulisan itu, maka dia segera menyobeknya. Barakallahu fikum. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Ini salah satu contoh bagaimana pengamalan para pendahulu kita yang soleh untuk menjaga ketulusan dan keikhlasan di dalam mengamalkan sebuah amalan. Barakallahu fikum. Kita semuanya, guru-guru kita, alim ulama kita, akan bisa, barakallahu fikum, ternodai keikhlasan mereka rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada jaminan. Maka masing-masing kita harus mencari jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Setiap amalan kita meminta bantuannya, kita meminta pertolongannya, agar kita dijadikan orang-orang yang tulus dan ikhlas. Ketika ikhwani wa akhwati mendatangi sebuah majlis, atau kemudian mendatangi tempat mengajar, atau kemudian mendatangi majlis-majlis tanas wa tazakur, minta kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan. Minta, berdoa di jalan kita. Barakallahu fikum. Mendoakan diri kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang sebagaimana engkau berjuang, memintakan buat mereka agar menjadi orang-orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Mungkin doa kita lemah diterima, barakallahu fik, tetapi di sana ada peluang untuk kemudian kita didoakan oleh malaikat-malaikat di saat kita menitipkan doa buat saudara-saudara kita fi dhuhril ghaib, yang sedang berjuang, yang sedang belajar, yang sedang beribadah. Kita doakan agar mereka mendapatkan keikhlasan, diberikan bantuan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat akan membalas doa kita itu dengan yang serupa dan sama. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, kita harus melakukan tajdid selalu, pembaharuan dalam keikhlasan ini, dan kita harus selalu memantaunya sebagaimana bimbingan para ulama kita. Yang pertama kali kita harus jaga adalah sekerat daging itu yang cepat berbolak dan berbalik. Harus diwaspadai, harus dijaga, disinilah letak keikhlasan. Bercokol barakallahu fikum. Keikhlasan adalah amalan qalbiyah. Semoga apa yang kita lakukan dalam daurat ini sebagai bentuk ketakwa ibadah kita kepada Allah dan takarrub kepada Allah dan termasuk amalan-amalan yang besar belajar ilmu agama dititipkan kepada segenap pemateri pertama kali dan juga kepada segenap ikhwani dan akhwat saudaraku muslimin dan muslimat keikhlasan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.